Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي أحبة Rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita melanjutkan pengajian kita syarah hadis al-arba'in an-nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Kemarin pada pertemuan terakhir lalu kita sampai pada hadis kedua, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an tentang Jibril alaihi salam yang datang kepada Rasul sallam tanya tentang Islam, iman, ihsan, guna mengajari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang agama ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan telah lalu penjelasan bahwasanya Nawawi rahimahullah dalam hal ini mengikuti atau meniru jejak Imam Baghawi rahimahullah dalam syarh sunnah, juga di dalam misbah sunnah yang menyebutkan hadis pertama adalah hadis Umar bin Al-Amal bin Niyad di Bukhari. Kemudian yang kedua hadis Muslim, ini hadis Umar tentang Jibril. Nah, tentang hadis ini di Muslim disebutkan sebab atau cerita kisah bagaimana hadis ini disampaikan oleh Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab ketika di Basrah muncul ma'bad al-Juhani yang mengingkari takdir. Maka tabi'in Humaid ibn Abdul Rahman al-Himyari dan Ya ibn Ya'mur berangkat menuju Mekah untuk menjumpai sahabat dan menanyakan tentang kesesatan Qadriyah berjumpalah mereka dengan Abdullah bin Umar dan menanyakan tentang kebatilan mereka. Dan Abdullah bin Umar menjawab dengan marah, kalau kalian temui mereka, katakan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Dan jika saja mereka infakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Kemudian beliau dan hadis Umar bin Al-Khattab yang bersama kita ini, hadis Jibril. Dan ini tambahan faedah yang belum sempat kita sampaikan pertemuan lalu, yaitu para ulama salaf dalam pendalilan, dalam berhujjah, sama bagi mereka menyebutkan ayat ataupun hadis. Oleh karenanya Ibnu Umar langsung berdalilkan dengan hadis, walaupun perkara takdir banyak disebutkan dalam Quran, tapi beliau mencukupkan dengan hadis karena dalam masalah hujjah sama, dalam masalah pendalilan sama antara sunnah, hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maupun Quranul Karim, tidak mereka bedakan. Dan bahwasanya Qadariyah bid'ah yang sangat sesat, karenanya Ibnu Umar sangat marah, dan ini ghirah, kecemburuan salaf terhadap agamanya. Dan seorang alim ketika berbicara, menjawab, dia sebutkan dalil yang mendasarinya. Juga lalu bahwa pentingnya rujuk kepada ulama besar. Nah, Yahya ibn Ya'mur dan Humaid bin Abdul Rahman, keduanya bertanya, pergi sengaja jauh ke Mekah untuk bertanya, mendapat jawaban, bimbingan dari para sahabat ulama yang ada di zaman itu. Dan bahwasanya pula adab dalam berbicara didahulukan yang lebih tua, yang lebih besar. Nah, hadis telah kita sebutkan pula bahwa malaikat Allah beri kemampuan untuk menjelma sebagai manusia, datang kepada para Rasul Allah untuk menyampaikan wahyu atau ilmu yang Allah kehendaki, seperti yang pada umat terdahulu datang kepada Maryam berupa manusia lelaki. Oleh karenanya Maryam berlindung diri darinya, datang kepada Ibrahim, datang kepada Lut alaihi wassalam sebagai tamu manusia. Alhamdulillah, demikian pula hari Jibril ini sebagai manusia datang, dilihat oleh para sahabat. Hadis pula mengajarkan kepada kita adab dalam talabul ilm, yaitu duduk sopan, penuh akhlak, bersimpuh di hadapan ulama, Begitu pula hadis menunjukkan boleh penanya itu bertanya tentang perkara yang juga dia ketahui guna memberi faedah kepada yang lain di majelis untuk mendengarkan ilmu atau jawaban dari seorang alim. Hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Rasul jawab, Islam wa syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu tegakkan sholat, kamu tunaikan zakat, kamu puasa Ramadan dan haji kepada Allah. Demikian Rasul jawab, Islam dengan amalan-amalan yang zahir, dan ini telah lalu juga penjelasannya. Adapun iman, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Rasul jawab dengan perkara-perkara yang batin, dan ini menegaskan kepada kita bahwa Islam dan iman jika ditemukan, dibarengkan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda dengan yang lain. Islam punya makna sendiri, beda dengan iman, begitu pula iman beda dengan Islam. Tapi jika disebut sendirian, maka Islam mencakup iman, iman pun telah mengandung dan mencakup al-Islam. Terkait rukun pertama Islam yang Rasulullah sebutkan, an tashhada la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaq illallah, tidak ada yang disembah dengan hak melainkan Allah. Penafian terhadap segala bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan penetapan isbat ibadah semua hanya untuk Allah Ta'ala. Maka tidak benar jika mereka artikan, mereka tafsirkan la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, la qadira ala al-ikhtira' illallah, tidak ada yang mampu untuk mengadakan sesuatu kecuali Allah. Semua ini bukan penafsiran salaf, bukan pula yang tersebutkan dalam banyak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang menjadi inti sari dakwah para nabi, para rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa ijtanibu tagut, telah kami utus setiap umat padanya rasul, dakwahkan ibadahlah kalian hanya pada Allah dan tinggalkan segala sesembahan kepada selainnya. Dalam hadis qudsi Allah menyebutkan, ana aghna syuraka ani syirk man amil amalan asyraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Aku yang paling tidak memerlukan, paling kaya, tidak perlu kongsi, syarikat, sekutu. Maka yang beramal suatu amalan dan dia sekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah ingin ikhlas hanya baginya, hanya untuknya semua amalan hambanya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan tentang syahadat Muhammad Rasulullah yang konsekuensinya wajib ketaatan kepada Rasul, beribadah kepada Allah dengan ajaran beliau, mengimani segala yang beliau kabarkan, mentaati segala yang beliau perintah, meninggalkan segala yang beliau larang, beribadah kepada Allah dengan sunnah yang beliau contohkan sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait sholat, zakat, puasa dan haji, ini insya Allah kita tunda. Ada syarah hadis yang ketiga nanti Ibnu Umar terkait bunyal Islamu ala khams, ditegakkan Islam itu di atas lima rukun: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Di dalam hadis Rasul ditanya kemudian akhirnya anil iman, kabarkan padaku tentang iman. Qala al-iman atu'mina billah, iman dengan kamu iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Ini rukun iman yang enam. Yang pertama adalah yang terbesar dan yang terpenting, iman kepada Allah sebagai dasar iman. Oleh karenanya segala yang setelah Allah dinisbatkan kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah, malaikatihi, iman kepada para rasul Allah, rusulihi, nah, kitab-kitabnya, kutubihi, semuanya kembali kepada Allah. Karena dia yang menjadi pokok dasar penting dalam iman. Maka yang tidak iman kepada Allah tentunya tidaklah beriman kepada rukun-rukun yang lain. Iman kepada Allah mengandung iman kepada rububiyahnya, bahwa dia pencipta, penguasa, mengatur alam semesta ini semua. Iman terhadap uluhiyahnya, hanya dia yang boleh disembah, diibadai, dituhankan, dan segala ketuhanan sesembahan selainnya adalah batil, syirik. Iman kepada nama dan sifat-sifat kebesaran Allah, bersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan, disucikan dari segala aib dan kekurangan. Iman kepada Allah setelahnya, iman atau sebelumnya, tidak disekutukan Allah dalam rububiyahnya, maka kita beriman hanya kepadanya, kita yakin pencipta satu-satunya, pemberi rezeki yang menghidupkan, yang mematikan, iman terhadap rububiyah ini berarti mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Perbuatan Allah, tidak ada yang selain Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, dan yang lain-lainnya. Itu semua hanya Allah yang kuasa. Maka dalam uluhiyah pun kita mentauhidkan Allah dalam amal ibadah kita. Hanya Dia, padanya semata kita menyembah. Amal ibadah kita semua hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah, bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan dari cahaya, sebagaimana Rasulullah sebutkan di Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat memiliki sayap. Jibril sendiri alaihissalam memiliki 600 sayap. Jumlah mereka sangat banyak, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Karena di Baitul Ma'mur sendiri, di Bukhari Muslim, Rasul sebutkan setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu malaikat, dan setelah masuk mereka tidak akan keluar lagi. Jumlah mereka sangat sangat banyak, hanya Rabb-nya yang tahu berapa jumlah mereka. Para malaikat ditugasi oleh Allah amanat dengan tugas-tugas besar, mulia. Ada yang ditugasi mengurusi hujan, ada yang ditugasi mengurusi kematian, ada yang ditugasi mengurusi rahim, surga, neraka, dan yang lain-lainnya. Maka kita pun mengimani nama-nama para malaikat, termasuk iman kepada malaikat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah, Jibril, Mikail, Israfil, Malik, Munkar, Nakir, ataupun yang tidak disebutkan nama-nama mereka. Kita imani keberadaannya, Allah ciptakan. Para malaikat ini mendoakan kaum mukminin secara umum, seperti yang Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat yang bersolawat kepada Nabi. Allah pun sebutkan, huwalladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dan Allah lah yang bersolawat kepada kalian, juga para malaikatnya bersolawat kepada kalian. Kata Abul Ali, salawat Allah, pujian Allah untuk kalian, salawat malaikat, doa mereka, istighfar mereka untuk kalian. Mereka berdoa untuk mukminin, beristighfar. karena beberapa sebab amalan-amalan mereka, mukminin, karenanya mereka disolawati dan didoakan oleh para malaikat. Maka hendaknya kita berusaha melakukan amalan itu agar mendapat doa para malaikat, makhluk suci, yang doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebagai contoh, Rasulullah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Allah dan para malaikat bersolawat kepada saf-saf pertama. Riwayat Ibnu Majah, ala safil awal, bahkan di saf pertama didoakan para malaikat. Wa innal malaika yusallun ala muallimin nasil khair. Dan para malaikat juga bersolawat kepada yang mengajarkan ilmu kepada manusia ini. Namun beberapa asbab amalan yang dengannya para malaikat berdoa, bersolawat kepada yang melakukan amalan-amalan itu. Pelajari dan amalkan amalan-amalan itu agar mendapat doa para malaikat. Maka ini membantah anggapan aqlaniyin Mu'tazilah yang menganggap malaikat itu fiktif, tidak ada hakikat wujudnya, bukan makhluk, tetapi sebatas niatan orang untuk baik yang mendorong orang untuk berbuat kebaikan, maka itu yang disebut malaikat, atau mereka sebutkan angel. Padahal wujud hakikat malaikat itu sendiri tidak ada, kata mereka. Iyadzubillah, ini kesesatan. Maka wajib diimani para malaikat Allah, karena itu termasuk rukun di dalam iman. Yang kedua atau yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Setiap kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, keyakini itu hak, bukan makhluk, karena itu perkataan Allah, firman-Nya terkandung pasti di dalamnya segala kebaikan yang membawa kebahagiaan untuk umatnya. Yang mengamalkan itu pasti akan selamat dunia dan akhiratnya. Yang berpaling darinya pasti merugi dan sengsara. Nama-nama kitab itu sebagian disebut dalam Quran, ada juga yang tidak disebutkan dalam Quran. Yang disebutkan antara lain Quran itu sendiri, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, beberapa lembaran yang Allah turunkan berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tentunya yang Allah jamin, Allah jaga hanya Quranul Karim. Sementara yang lain Allah tidak jamin, sehingga terjadi banyak perubahan oleh tangan-tangan kufur dari para rahib dan pendeta. Mereka kurang-kurangi, mereka tambah-tambahi. Nah, kita mengimani apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sebelum adanya perubahan-perubahan tersebut. Yang keempat, iman kepada para rasul. Mengimani bahwa mereka diutus Allah, dipilih Allah untuk membimbing manusia ke jalan Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, membimbing mereka kepada siratal mustaqim, dan dari manusia rasul ini, maka tidak ada dari jin rasul, tidak ada dari bangsa jin rasul, tetapi yang ada dari mereka nadhir, yang menyampaikan ancaman, peringatan kepada kaumnya. Tetapi rasul yang diutus Allah, turun wahyu padanya, tidak ada dari kalangan jin, itu hanya dari kalangan manusia. Para rasul ini Allah perintah menyampaikan syariatnya kepada kaumnya, orang-orang mulia yang Allah pilih untuk mengemban amanat risalah. Dari mereka yang ada, yang Allah sebutkan kisah-kisahnya, nama-namanya dalam Quran, maka yang disebutkan kita imani nama dan kisah mereka. Dalam Quran tersebutkan 25 nama para rasul itu. Di surat Al-An'am Allah sebutkan 18 dari nama-nama para rasul itu: Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Al-Yasa', Yunus, Lut. Adapun yang lain dalam surat yang berbeda-beda, Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, dan Dzulqifl, serta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Muhim yang disebutkan namanya kita imani, yang tidak Allah sebut ya kita imani secara global, secara umum, bahwa mereka pasti mengajarkan kebaikan, pasti mendakwakan tauhid, ibadahnya pada Allah, mengingkari syirik pada kaumnya, mengajarkan akhlak yang mulia, melarang mereka dari segala yang jelek, yang mungkar. Nah, maka wajib semua rasul itu dimuliakan, dicintai, dibela kehormatannya. Alaihimussalam. Ini iman terhadap para rasul Allah. Yang kelima, iman terhadap hari akhir. Mengimani bahwa itu akan terjadi seperti yang dikabarkan dalam Quran dan Sunnah. Mengimani hari akhir berarti mengimani segala yang berkaitan dengannya, mulai dari kematian, kubur, kenikmatan atau azabnya, riyadzubillah, hari kebangkitan kelak, timbangan amalan, mahsyar, hisab, jannah wa nar, surga dan neraka, semuanya termasuk dari bentuk iman kita kepada hari akhir, sirat, jembatan yang diletakkan di atas jahannam, yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, semuanya termasuk bentuk iman kepada hari akhir. Maka rinciannya tentunya dalam akidah, bentuk secara detail apa saja iman kepada hari akhir dan kejadian-kejadian yang terjadi di hari tersebut, rincian satu persatu apa saja yang berlangsung di hari itu. Nah, ini iman yang kelima terkait hari akhir. Tentunya ini semua secara global, umum, dan kita cukupkan sampai sekian. Insya Allah kelanjutannya untuk pertemuan berikutnya tentang iman terhadap takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Naam. Ada soalan? Ada, Ustaz. Tentang umrah, Ustaz. Tentang kalau masa kita sampai di Mikat, yang Ana baru tahu tentang lafaz labbaika umratan. Lafaz itu hukumnya macam mana, Ustaz? Rukun ya? Ya, harus dibaca ketika mulai. Itu ihram. Nah. Namanya ihram. Haram. Untuk orang mulai masuk haram, sesuatu yang semula halal bagi dia. Kalau dia belum talbiyah, belum mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya tidak haram bagi dia yang semula halal. Masih boleh dia hubungan suami istri, masih boleh ambil rambut, potong kuku, minyak wangi, dan yang lain-lain. Taufik ada soalan, Ustaz? Taufik? Yang tadi, kalau tajian itu disebutkan tajian yang dia kalau kita sebut tajian yang dia kalau berbentuk malam baik, itu beda ya? Ana enggak jelas suaranya, tolong diulang, Suud. Taufik, jap. Taufik cakap balik. Maksudnya tadi tajak itu harus diucapkan, wajib diucapkan waktu di Mekah sebelum kita mulai umrah. Apakah tajak yang biasa kita sebutkan labbaikallahumma labbaik itu termasuk tajak yang wajib disebutkan atau tajak itu beda? Apa Saud, semalam tahu lah karena tak clear suara. Okey. Taufik tanya, dia cakap pada ketika kita ada talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Adakah itu maksudnya talbiyah itu sudah mencukupi untuk talbiyah labbaik umratan itu? Lah, beda barakallahu fiik. Yang ya, saya tanyakan itu ihram namanya. Talbiyatul ihram artinya orang mulai masuk manasik, mulai masuk umrohnya atau hajinya, labbaik Allahumma hajjan misalnya. Adapun talbiyah yang Taufik tanyakan itu sunnah untuk diperbanyak ketika dalam perjalanan sampai melihat Ka'bah. Disunnahkan untuk diperbanyak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Naam. Taufik, okey. Naam, kalau labbaik, kalau itu tadi kita ucapkan bukan bahasa Arab tetapi dengan bahasa Malaysia atau kata tentang labbaik Allah labbaika umratan itu, kalau kita enggak sebut dalam bahasa Arab, kita sebut dalam bahasa Melayu, boleh ke Ustaz? Wallahu a'lam, ana tak tahu ilmunya. Yang ana tahu, ulama jelaskan ya dengan lafaz itu labbaik Allahumma umratan, yang artinya kalau secara arti ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk menjalankan umrah. Atau kalau dia haji labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah haji. Nah, tapi jika ihram dengan menyebut lafaz bahasa Melayu itu bagaimana, perlu ditanyakan kepada masyayikh. Insya Allah akan kita tanyakan. Baik, kita share nanti, sharing di grup pada kutusalat insya Allah kalau ada jawaban. Nah Ustaz, Haikal ada soalan? Ada satu soalan lagi. Oh, Taufik ada soalan lagi. Tadi saya yang sebutkan dari kelahiran diri. Dari apa? Tidak ada nafsu yang ada hanya nabi dari kelahiran diri. Abang bisa, kalau anda bisa tahu pendalilan tentang pernyataan ini. Maksudnya dalil yang menyatakan bahawa dari kelahiran diri tidak ada nafsu. Naam. Karena di dalam Quran para ulama sebutkan tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan adanya rasul dari kalangan mereka. Yang ada misalnya wa in arsalna ilaika nafaran dal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma wallau falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ya, kami utus kepadamu jin mendengarkan Quran ini dari Rasulullah SAW. Rasulnya, Rasul dalam hal ini manusia. Begitu mereka hadir, mereka kata diam, dengarkan. Begitu selesai, mereka kembali ke kaumnya, mundirin. Mereka menyampaikan indar, menyampaikan peringatan, kita harus begini, kita harus beriman, Rasulullah mengajarkan begini, begini. Nah, itu pula yang Allah sebutkan tentang mereka, ya kauman ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kita, ini ucapan para jin kepada kaumnya, ajibu da'i Allah, jawab hati oleh kalian da'i Allah ini, Rasul yang Allah utus, iman kepadanya. Nah, tidak ada satupun jin yang mengatakan aku rasul utusan Allah kepada kalian, aku diturunkan kitab kepadaku wahyu untuk begini-begini seperti para rasul dari kalangan manusia yang kita tahu ayat-ayat banyak tentang itu. Nah, maka dari situ para ulama sebutkan tidak ada dari kalangan jin rasul, yang ada mundirin, mereka hanya mendengar apa yang disampaikan Rasul kemudian menyampaikan kepada kaumnya, berdakwah untuk mengimani Rasul tersebut. Makanya Rasulullah juga diutus kepada jin dan manusia yang beriman kepada Rasulullah, ya sudah baginya, yang taat, yang bermaksiat kepada beliau apalagi kufur kepadanya, walikatubillah, yang neraka baginya, sama seperti manusia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masih dekat sekolah agama dulu, ada diajarkan tentang cara mengenali Rasulullah dengan sifat-sifat Rasulullah, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi adakah ini kaedah yang benar menurut sunnah, menurut salaf? Adakah ini cara kita mengenal dan beriman tentang Rasulullah? Apa saja tadi, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Ya mungkin itu sebagian dari sifat-sifat Rasul SAW. Sifat Rasul lebih dari itu, kesempurnaan dan kemuliaan beliau SAW. Ada banyak yang disebutkan, ya benar, itu salah satu sifat Rasul. Kejujuran, benar segala yang beliau ucapkan, karena selalu wahyu. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berkata dengan hawa nafsunya, tapi wahyu. Semua itu yang Allah wahyukan badannya. Amanat ya, karena beliau amanat. Terpercaya dalam penyampaian wahyu Allah, syariat, tidak beliau tambah, tidak beliau kurang, tidak beliau ubah-ubah. Apa yang Allah turunkan, itu yang beliau sampaikan. Nah, bahkan kalaupun itu tentang diri beliau sendiri, abasa wa tawalla anja'ahu lamba dan seterusnya. Nah, fatona yang dimaksud kecerdasan Rasul SAW, bahwa beliau orang yang bijak, orang yang arif, orang yang pintar SAW, dan masih banyak sifat-sifat Rasul yang lainnya. Yang disebutkan itu benar, tapi sebagian, tidak hanya itu sifat Rasul SAW. Nah, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan. Ustaz. Ya. Ana Fahmi. Ha. Afwan, mau tanya. Okey. Okey. Macam mana kalau kita ni masih mempunyai hutang? Mempunyai hutang. Tapi mahu pergi umrah ataupun haji. Ha. Macam mana tu? Boleh ke tak boleh? Hak manusia lebih diutamakan dari hak Allah. Oh. So, hutang. Iya, terutama kalau yang punya uang tidak ridho kalau anta mau berangkat haji atau umrah. Nah, dia berarti punya uang, kenapa dia tidak bayar ke sana tapi dia pakai haji misalnya. Hal itu karena ulama sebutkan hukuk Bani Adam mabniyah alal musyahah. Hak Bani Adam didirikan di atas musyahah, orang pelit. Artinya tak akan mau melepas haknya, dia minta. Oh. Dia tuntut, dia lapor ke pemerintah, ke polis. Tapi hak Allah tidak. Allah maha penyayang, kalau memang hambanya belum mampu, belum ada harta, belum ada uang, kurang cukup, Allah maha pengampun, maha penyayang. Maka yang didahulukan hak orang. Nah, syukran. Jazakallah khair. Ini Jaafar, Jaafar soalan ni. Ustaz. Naam. Boleh tak secara ringkasan ini berkenaan dengan ini yaumul akhir. Jadi kalau bisa Ustaz secara ringkas aku jelaskan tentang urutan saat dari turunnya Nabi Isa sehingga saat dihancurkan bumi secara ringkas, boleh? Itu bukan hari akhir, itu masih alamatus sa'ah. Yang anda tanya itu masih alamatus sa'ah, tanda-tanda dekatnya hari akhir, dan akan ditanya nanti di akhir hadis. Ketika Jibril tanya, fama imaratuha, apa tanda-tandanya ini Rasul jawab, salah satunya ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini, sunnah menyebutkan banyak, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan yang lainnya insyaAllah ketika sampai ke potongan hadis tersebut, imarat atau alamat usaha agar kita sebutkan tentang itu insyaAllah. Alhamdulillah khair Ustaz. Barakallah. Semua tak ada soalan ni? Ya. Nah. InsyaAllah. InsyaAllah, Ustaz. Syukran. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Ahlan ahlan wa barakallahu fiikum. Waffaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.